Aku bukan ombak yang selalu menghantam karang. Lihatlah dan rasakan naluriku saat kau menghilang tanpa bayang-bayang. Hendak apa yang kau lakukan, kini tak lagi bukti cintamu sejati. Ucapkan selamat tinggal kasih kini engkau telah pergi tanpa bayang-bayang. Hendak apa yang kau lakukan, kini tak lagi bukti cintamu sejati. Rasakan naluriku saat kau menghilang.